Ya, masih kita akan kembali bersama Pancura Live Music. Spesial buat Pak Wo ini ya. I love you buat semuanya. Si cawan madu yang kau berikan, tapi mengapa